yen tak sawang sorote mripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging ono ne mung sewates kanca padha ora wani ning ngungkapke tresno yen ku pandang kemerlap yang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nanti kapan apot iki ora mau dukung mung dadi kanca mesra.